Bab yang ke-22, dari mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra di Meja, bab yang ke-22. Peri meriwayatkan pasaport taut mengetahui bahwa di sebelah dunia yang bertentangan tanah Inggris, orang perlu juga mempunyai uang. Pada tanggal 7 November malam hari, jam pukul 6:30, kapal Carnatic berangkatlah meninggalkan pelabuhan Hong Kong, berlayar sekencang-kencangnya menuju tanah Jepun. Kapal itu amat syarat muatnya dengan barang-barang dan penumpang-penumpang. Akan tetapi, dua buah bilik sebelah buritan kapal itu ditinggal kosong saja. Bilik itu disediakan bagi Phileas Fogg dan Auda. Pada keesokan harinya, dilihat oleh penumpang-penumpang kapal Carnatic, seorang laki-laki keluar dari sebuah bilik kelas 2. Matanya hanya terbuka sebelah saja. Jalannya seolah-olah hendak reba dan rambutnya kusut tiada berketahuan. Kemudian ia duduk dekat rali kapal penumpang yang mengherankan orang banyak itu. Ialah pasaport taut. Adapun sebabnya ia ada dalam kapal itu diterangkan di bawah ini. Setelah Vic pergi dari rumah tempat menghisap madat itu, maka dua orang budak di rumah itu mengangkat pasaport taut yang mabuk itu dan diletakkannya di atas balai-balai tempat tidur pemabuk-pemabuk candu. Akan tetapi, 3 jam kemudian daripada itu, pasaport taut sadarlah, karena dalam mabuk itu seolah-olah ia ingat akan tuanya. Kemudian berusahalah ia akan menghilangkan mabuknya. Sebentar lamanya timbullah ingatnya bahwa ia tiada melakukan kewajibannya. Maka, ingatan itulah yang menyadarkan dia daripada tidur nyenyak itu. Pasaport taut berbangkitlah dari balai-balai lalu meninggalkan rumah celaka itu dengan tepat jalannya. Sebentar jatuh terjerumus lalu bangkit pula. Tetapi senantiasa sebagai ada yang menyorongnya, sedang ia seperti dalam mimpi. Tiada berhenti berseru-seru, katanya, Carnatic. Maka kapal Carnatic setelah siaplah akan berangkat. Pasaport taut tak jauh berjalan akan sampai ke kapal itu. Ia berjalan secepat-cepatnya melalui jembatan yang menghubungkan kapal dengan daratan, tetapi ia jatuh dan tertidur pula pada sebelah haluan kapal, yaitu waktu kapal itu hendak berangkat. Beberapa orang anak kapal Carnatic yang telah biasa melihat keadaan yang demikian menolong pasaport taut mengangkat dan membawanya ke bilik kelas 2. Maka pada keesokan harinya, pasaport taut sadarlah daripada mabuknya itu, yakni setelah kapal berlayar 150 mil jauhnya dari pantai Tanah Cina. Demikianlah riwayat pasaport taut turut berlayar dengan kapal Carnatic itu. Maka, hawa laut yang sejuk itu boleh menyadarkan pasaport taut daripada mabuknya. Dengan susah, ia memikirkan bagaimana ia maka ada dalam kapal itu. Kemudian ingatlah pasaport taut segala hal yang telah terjadi waktu malam yang baru lalu itu. Demikian juga segala kriteria Vic di dalam rumah tempat menghisap itu. Maka berkatalah pasaport taut dalam hatinya, kukira saya ini buat mabuk oleh orang. Apakah kata Tuan Fox sekarang? Tetapi meski demikian, saya pun dapat juga menumpang dalam kapal ini. Itu sudah beruntung juga. Kemudian, ingatlah ia kepada Vic, katanya dalam hatinya. Aku harap mudah-mudahan sahabat yang khianat itu lenyaplah sekarang dari pemandanganku, karena ia malu sebab aku tak mau mengikut bicaranya. Barangkali ia tiada turut berlayar dalam kapal Carnatic ini. Haha, Vic seorang inspektur polisi yang menyediakan perjalanan Tuan Fogg karena terdakwa mencuri uang dari bank. Mana boleh jadi, seorang pun tak akan percaya bahwa Fogg itu seorang pencuri. Akan tetapi, sesungguhnya pasaport taut tak tetap hatinya. Akan diceritakannya lah pada tuanya barang apa yang diketahuinya tentang Fogg itu atau tiada. Baiklah, apabila tuanya tahu akan maksud Fogg mengikuti berlayar itu, ia merasa lebih baik disembunyikan dahulu rahasia itu sebelum mereka sampai ke London. Maka disanalah akan diceritakannya kepada tuanya. Bahasa seorang agen polisi mengikut mengelilingi dunia nanti akan ditertawakannya. Fik itu bersama-sama dengan Fok. Itulah yang lebih baik daripada menceritakan hal itu sekarang kepada tuanya. Akan tetapi, bagaimana juga sebaik-baik hal itu kemudian hari bolehlah dipikirkannya dan dipertimbang-timbangkannya lagi. Sekarang yang amat perlu, ia pergi mendapatkan tuanya dan mohon ampun atas kelakuannya yang tak senonoh itu. Pasal Portawut berbangkitlah. Pada waktu itu kapal pun dilanggar gelombang besar-besar dan amat bergelangganglah kapal itu. Budak yang setia itu berusahalah seboleh-bolehnya. Maka dengan perjalanan yang tak tetap itu, ia sampai jugalah pada buritan kapal. Tetapi seorang pun tiada dilihatnya, baik tuanya, baik Auda pun. Akhir bab yang ke-22.